Satu ini tergolong artis gaulnya Jawa Timur. Ada Ramayana, ada PSP Community, juga ada Ayu Arsita New Palapa. calon biduan, Kakak Bam. Iya, luar biasa. Aduh, ya. Di sini dermawannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan rezekinya makin berlimpah ruah. Amin, ya. PSP amin, amin. Community.